Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab tauhid. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang buah manis dari keimanan terhadap pribadi dan masyarakat. Ya, buah manis dari keimanan terhadap pribadi dan masyarakat. Tak lupa pula kita untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkannya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa tujuan daripada nilai-nilai keimanan yang telah kita pelajari dalam berapa majelis yang lalu dalam berbagai topiknya, mulai dari rukun imannya 6, dan mulai dari beriman kepada Allah, itu rukun imannya 6. Beriman pada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, para rasul, kemudian berkenaan hal yang beriman hari akhirat, kemudian juga beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan telah kita bahas pada setiap rukun iman itu bagian-bagian pokok yang harus diketahui dan diimani, ya, dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim. Walaupun pembahasan yang rincinya tidak sempat kita jelaskan karena keterbatasan waktu juga, dan juga pembahasan kitab ini untuk memberikan informasi sekilas, ya, tentang berbagai pokok-pokok penting dalam keimanan. Baik, pada kesempatan ini adalah mencoba akan dijelaskan di sini, yaitu buah atau faedah dari iman, pengaruh iman terhadap pribadi dan masyarakat. Apa yang akan diraih oleh seseorang beriman dalam kehidupannya secara personal, secara pribadi, dan apa pula yang akan dinikmati kebaikan-kebaikan oleh masyarakat, baik dalam masyarakat kecil itu keluarga ataupun masyarakat besar itu masyarakat luas, ya. Nah, di sini akan dibahas secara umum faedah-faedahnya. Sebetulnya samaratul iman, yaitu buah manis keimanan itu sangat banyak sekali, ya. Cuman di sini disebutkan berapa hal saja oleh penyusun kitab ini. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Tawdihul Bayan li Syaitil Iman, di sana beliau ada sekitar 17 yang beliau sebutkan, ya, tentang samarat, ya. Sebetulnya samarat itu banyak, cuman yang beliau bahas, yang dapat beliau kumpulkan sesuai dalil-dalil, ya, ada 17. Kemudian bentuk-bentuk faedah samarat, buah manis dari keimanan itu atau pengaruh dari keimanan itu terhadap pribadi seseorang dan juga kehidupan bermasyarakat, ada samarat setiap rukun iman, yaitu fawaid, ya, faedah dan pengaruh yang timbul dalam diri setiap muslim, ya, dalam mengimani setiap rukun iman yang 6 itu. Nah, maka dibahas beriman kepada Allah menimbulkan apa pada diri seorang muslim? Sikap, tingkah laku, ya, keyakinan. Kemudian juga beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir dan baik dan buruk. Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, ya, Nubdha Aqidah Islamiyah. Nah, beliau di setiap pembahasan rukun iman, beliau menyebutkan ada 3 atau 4 atau 5 ya, dalam setiap faedah yang bisa diketahui ya, atau yang bisa diambil atau yang mungkin untuk diambil dari pembahasan setiap rukun iman tersebut. Maka kalau secara umum ini kalau kita gambarkan sekarang pemanya dari rukun iman beriman kepada Allah. Apa sih ketika telah kita membahas beriman kepada Allah itu yang akan timbul dalam diri kita baik bentuk sikap dan keyakinan. Tentu kita tahu ya wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan begitu bahaya kesyirikan itu pasti kita tahu. Lalu apa efeknya? Tentu kita akan menjauhi segala hal-hal yang akan mendekatkan kita kepada perbuatan syirik tersebut dan tentu juga sekaligus ya memotivasi kita untuk selalu menjaga amalnya agar ikhlas. Nah, itu samarat namanya, timbul efek positif dalam diri seorang muslim. Kemudian timbul tawakal, cinta kepada Allah, ya, banyak sekali, ya. Kemudian selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam beriman kepada Allah, ya. Seperti paham-paham ahlul kalam, paham-paham filsafat, paham-paham mutasawwifah, ya, orang-orang ahli tasawwuf wujudi dari itihadiyah, ya, atau orang-orang itihadiyah atau hululiyah, atau juga paham ada hululiyah, ada wahdatul wujud juga, itihadiyah dan seterusnya. Nah itu di antara bekas pesan atau nilai positif yang akan tumbuh dalam diri seorang muslim ketika dia mempelajari rukun iman beriman kepada Allah. Itu banyak ya, tidak. Ini sekilas kita sebutkan saja. Lalu beriman kepada para malaikat Allah, di sana dia belajar ya ada malaikat maut, ada malaikat mencatat amalnya. Lalu apa yang akan timbul? Ya, di samping beriman kepada Allah, dia mengetahui Allah itu mengetahui dimanapun ya berada, apapun dia lakukan ya, dan Allah itu maha kuasa. Ya Allah maha pemurah, Allah memberi rizki. Maka di dalam kehidupan dia akan terlihat pengaruh itu di dalam sikapnya. Ya, dia akan selalu waspada dalam tingkah lakunya karena Allah selalu melihat mengawasinya. Demikian pula ketika dia beriman kepada para malaikat, dia tahu ada malaikat yang selalu mencatat segala amal perbuatannya. Maka dia juga akan waspada, akan selalu hati-hati dalam bertindak, berkata, berbuat, bersikap. Nah, jadi akhirnya timbul efek positif yang begitu banyak dalam diri seorang muslim. Tidak mau berbuat zalim, tidak mau berbohong, tidak mau berdusta, tidak mau menipu dan segala macamnya, bergunjing, ya, mengumpat, mencelah orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian beriman kepada kitab suci dan timbul rasa cintanya, syukurnya kepada Allah di mana Allah menurunkan kepada setiap umat, mengetahui Allah itu maha sempurna ilmu dan hikmahnya, menurunkan setiap kitab menurunkan kepada setiap umat sebuah kitab yang cocok untuk membimbing mereka kepada kebenaran. Lalu lahir dari diri mereka rasa cinta dan syukur kepada Allah di mana Allah maha yang sempurna dalam hikmahnya, tidak sekedar menciptakan manusia tapi juga diberikan tuntunan bagaimana mereka supaya hidup damai, tenteram, bahagia dan sejahtera. Begitu pula ketika beriman kepada Rasul, ya, mereka akan mencintai para pejuang kebenaran yang paling susah payah dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi adalah para rasul. Mereka membantu tugas yang begitu berat, di samping mereka juga mendapatkan tantangan yang begitu berat dari umat mereka. Ya, mereka gigih, mereka berjuang, mengorbankan segala daya dan upaya mereka, jiwa dan raga mereka. Timbul dalam diri seseorang cinta kepada kebenaran, cinta untuk membela kebenaran, cinta kepada rasul, bersyukur kepada Allah yang telah mengutus rasul kepada setiap umat, ya, dan mengutus kita, menjadikan kita sebagai umat rasul yang paling mulia. Banyak sekali nilai yang timbul ketika kita mempelajari rukun iman tersebut, ya. Kemudian juga berbicara kepada umpamanya beriman pada hari akhir, maka seseorang akan benar-benar yakin akan adanya hari pembalasan, berharap terhadap kebahagiaan di akhir kelak, kehidupan yang tiada lagi kesudahan setelah itu, dalam merupakan hidup yang abadi. Ya, ima dalam keadaan bernikmat atau mendapatkan siksaan. Maka tentu seseorang mukmin yang beriman dengan baik, dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhir kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang dia akan berupaya untuk meraih segala sebab-sebab mengantarkannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia akan selalu menghindari perbuatan maksiat, kemungkaran, kejahatan, segala perbuatan-perbuatan yang negatif, yang baik berbentuk kezaliman terhadap diri sendiri ataupun keluarga dan masyarakatnya dan orang lain. Dia yakin sekecil apapun kebaikan dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak, apakah berbentuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Nah, timbul pada dirinya apa? Motivasi untuk selalu berbuat baik kepada sesama, ya, tidak mau berbuat zalim, karena setiap perbuatan sekecil apapun yang dilakukan akan ada pembalasan kelak di akhirat. Beriman kepada takdir baik dan buruk, timbul rasa tawakal yang tinggi dalam dirinya. Dia jauh dari sifat putus asa dan juga memiliki nilai apa namanya, dan juga selalu bersifat syukur kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kemewahan, keberuntungan di dunia ini dengan rezeki yang luas, pangkat yang tinggi, segala kenikmatan yang Allah berikan. Dia tidak akan sombong karena sadar semua itu atas pemberian Allah, semua itu nikmat Allah, kemudahan yang Allah berikan. Maka dia akan bersyukur, jauh dari sifat congkak, sombong, ya, kemudian memuji diri sendiri, mengagumi diri sendiri. Itu akan jauh dari sifat-sifat tercela demikian. Kalau dia dalam keadaan diuji dan kemiskinan, berkekurangan, ya, ataupun dapat ujian dalam bentuk penyakit dan segala macamnya, dia akan sabar. Semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak bagi dia untuk hal yang lebih baik. Mungkin dia didapatkan ampunan dengan ujian-ujian yang dihadapi, dia dapat bersih dari dosa-dosanya. Maka nilai-nilai itu akan hidup dalam diri seorang. Dia hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Dia jauh dari sikap dengki, karena apa yang Allah takdirkan untuk dirinya tidak akan pernah tercecer, atau pindah kepada orang lain, tidak akan pernah. Semua telah Allah atur di dalam kehidupan ini. Rezeki dia dan rezeki orang lain, kehidupan dia, kehidupan orang lain, telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh dari sifat dengki dia, jauh dari sifat hasad dia, jauh dari sifat segala hal yang membawa kesusahan ke dalam jiwa batinnya. Ya, Allah selamatkan dia dari sifat-sifat buruk, ya, dan segala sifat-sifat yang akan membuat dia tidak nyaman dalam kehidupannya. Karena orang yang hasad, yang dengki, tidak akan nyaman dalam kehidupannya, ya. Maka dia akan benar-benar yakin dengan pertolongan Allah, karena yang bisa memberikan segala kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini efek dari bagian beriman kepada baik dan buruk itu. Dan banyak sekali tentunya samarat, ya, dari setiap rukun iman tadi. Ini hanya sekilas. Kita sebutkan tadi pembagian dalam bentuk samarat ataupun faedah ataupun apa kira buah manis dari keimanan itu bisa ditinjau dari setiap rukun iman, juga bisa ditinjau secara keseluruhan dari rukun iman tadi. Karena seluruh rukun iman ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, saya beriman kepada rukun iman yang 5 saja, tidak beriman kepada rukun iman yang ke-6. Tidak bisa. Semengkari salah satu dari rukun yang 6 ini akan merusak rukun iman yang lainnya, dan akan tidak akan membawa efek positif, dan dia tidak akan merasakan manisnya iman dalam hidupnya. Ya, bahkan mengingkari salah satu rukun iman saja, dia telah tidak ada artinya dia beriman kepada rukun iman yang lainnya, karena hal itu mengeluarkannya dari keimanan itu sendiri. Baik. Itu sekilas. Nah, kemudian ada nanti akan disampaikan di sini tu faedah ataupun samarat, buah manis secara umum. Di sini dijelaskan, pertama, manusia itu ada dua bagian. Ada roh, ada jasad. Ada jasad, ya, ada tubuh, jasad dan roh. Nah, masing-masing kedua ini memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan jasad, kebutuhan roh. Nah, dalam menggapai itu kan ada tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan. Di samping kita juga diberi apa? Hawa nafsu, ya, dan diberi juga akal. Kalau seandainya setiap manusia dalam meraih keinginan tuntutan hidupnya semau-maunya tanpa ada aturan, tanpa ada kontrol, nah ini akan apa yang terjadi? Akan berbenturan antara kepentingan dan kepentingan, sehingga akan terjadi zalim menzalimi, saling menindas. Yang penting dia melihat dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, maka di sini sebutkan manusia itu jismun waruh, al insanu jismun waruhun fihi gharaiz. Ya, ada insting-insting, kebutuhan-kebutuhan yang naruri, ya, untuk kebutuhan tubuhnya, dan kemudian juga ketenangan jiwanya, ya, ketenangan jiwa. Nah, jiwa, kalau kebutuhan fisik tentu butuhnya kepada berbagai kebutuhan pangan, yaitu kan sandang, papan, gitu, ya, dan seterusnya, ya, kebutuhan-kebutuhannya, kesehatan dan seterusnya. Kebutuhan rohnya juga butuh, yaitu nasihat, ya, ilmu, iman, ketenangan jiwanya. Nah, ini, ya, kalau seandainya dibiarkan tanpa ada keaturan, ya, tentu akan membawa ini kepada fawdha, kekacauan dan berbahaya zaman itu terjadinya saling berbenturan. Ya, akan tersebarlah kerusakan di muka bumi ini, ya, akibat saling tasarru' tilkal raghabat, saling berbenturan keinginan-keinginan kehendak masing-masing manusia dalam mencapai tujuan hidup masing-masing. Nah, jadi agar tidak saling berbenturan adanya aturan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam telah memberikan manusia ini dibedakan dengan binatang. Diberinya apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Di antaranya adalah mereka manusia ini diberi akal. Ya, beda dengan manusia lain, dengan makhluk Allah yang lain gitu maksudnya. Diberi akal. Kemudian juga adanya fitrah. Ya, ada fitrah, naluri yang cinta kepada hal-hal yang benar, yang lurus, ya. Kemudian juga bukan itu saja, juga ditopang dengan diutusnya para nabi. Dikirimkannya oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturan dari para rasul untuk umat manusia ini. Jadi ada akal, ada fitrah, ada agama, ada wahyu. Nah, ini menuntun manusia ke dalam. Dan manusia itu adalah madaniyun tabak, artinya adalah manusia yang berbudaya. Ya, maka setiap pribadi ya harus merasakan, ya harus merasakan terhadap masyarakatnya, memiliki peran aktif dalam membangun masyarakat yang aman, tenteram. Nah, jadi bukan individualis, ya. Ya, bukan egois, ya, seperti mana dia bisa mengambil dan juga dia harus memberi, ya. Dan demikian juga dia harus, sebenarnya orang lain membantunya, dia juga ikut membantu orang lain. Adanya saling membutuhkan, adanya saling ta'awun. Dalam kehidupan enggak mungkin kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, enggak mungkin. Ya, tidak akan mungkin kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Mulai dari sejak lahir sampai kita mati, itu kita akan tidak akan pernah luput dari makhluk, maka kita sebut makhluk sosial, tidak akan mungkin kita yang memandikan ketika kita mati, ya, ketika kita sakit kita mengobati diri sendiri, ya, dan seterusnya. Tidak mungkin, kita pasti butuh, ya. Kayak apapun orang seseorang itu, dia mesti butuh kepada orang lain, dan bahkan semakin butuh kepada orang lain dia, ya, untuk menyuci mobilnya, untuk menjadi satpamnya, untuk mengangkat barangnya, untuk jadi pegawai. Dan semakin orang tadi semakin tinggi kedudukan, semakin kaya dia, semakin dia banyak butuh kepada orang lain, semakin butuh kepada orang lain dia. Baik. Jadi tidak mungkin tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan diri sendirinya. Ya. Baik. Maka dia dalam berinteraksi sama manusia harus ada aturan-aturan. Jangan seenak dewe kata orang, maunya dia sendiri, ya. Bebas, kebutuhannya dipenuhi dan orang lain tidak peduli. Dan manusia juga memiliki kemampuan, kecerdasan yang berbeda, semangat dalam menyapai kepekerjaan, kerajinan juga berbeda. Ya, kadang-kadang ada yang malas, kadang-kadang ada yang salah tingkah laku, ya, atau kadang-kadang membuat penipuan-penipuan, cara-cara yang tidak sehat dalam mencapai tujuannya, keinginannya. Kadang-kadang mereka membuat tipu daya, ya, melakukan kejahatan-kejahatan dalam tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, yang lepas dari pengawasan, pengawasan baik pihak keamanan atau pengawasan orang lain, maka kemudian juga berbuat tindakan-tindakan yang jauh dari keadilan. Nah, kalau ini tidak ada kontrol sosial, kalau dalam diri seorang mukmin kontrol iman. Nah, inilah fungsinya iman tadi. Mengendalikan ketika dia bersendirian. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang menyaksikan. Ya, maka dari situ yang mengawasinya apa? Tadilah bagian dari iman kepada Allah yang melihat dia selalu. Dimanapun dia berada. Ya, mendengar, mengetahui, ya, melihat, ya, kemudian malaikat yang selalu akan mencatat tindak tanduk bersama dia, ya. Nah, ini pengawasan, ya. Jadi tidak akan mungkin, ya, setiap manusia itu diawasi 24 jam di mana-mana juga tak akan mungkin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini, yaitu ada yang mengawasi manusia dari ketika dia jauh dari pengawasan, ya, baik pihak keamanan maupun dari mata orang lain, maka perbuatan-perbuatan yang merencanakan kejahatan dalam kegelapan, dalam jauh dari pandangan manusia yang tersembunyi, ya, maka itu adalah fungsi dari iman dan takwa yang mengawasi seorang tadi. Nah, kemudian, ya, maka maka perlunya dibangun nilai-nilai keimanan ini dalam diri setiap pribadi. Agar gimana? Agar dia menyadari, Ya, walaupun dia tidak dilihat orang, walaupun dia tidak berada di tengah-tengah orang lain, ya, ada menyaksikan, dia yakin. Ya, apapun yang sedang dia lakukan, dicatat malaikat, diawasi Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggung kelak di akhirat. Nah, maka dia akan selalu waspada. Sebagaimana kita lihat, walaupun dia sendirian di dalam ruangan, tapi dia sadar ada CCTV yang mengawasi, dia sangat waspada kan, tidak melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang akan melanggar sebuah aturan atau tindakan pidana dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah pengawasan yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu keimanan, keyakinannya. Nah, ini yang kadang-kadang, kelemahan dari keimanan, keyakinan inilah yang kadang-kadang membuat orang lupa, jatuh ke dalam maksiat, kemungkaran, seterusnya. Ya. Kemudian di sini ya, disebut inilah yang disebut dengan kekuatan iman tadi. Ya, dan tidaklah bisa mengawasi secara mutlak hal itu kecuali agama, cahaya keimanan yang dirasakan oleh setiap pribadi, ya, wa marakatul alamul ghuyub, dan merasakan selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasi setiap amalnya, dan tidak ada satu pun sekecil apapun tersembunyi di mata Allah di bumi maupun di langit. Maka datanglah ya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia kepada kebahagiaannya, ya, dan kebahagiaan baik kebutuhan fisiknya ataupun ruhnya, ya, jasmani dan rohaninya. Nah, maka Islam menggariskan jalan untuk mencapaikan harapan-harapannya, rencana-rencana, keinginan-keinginannya. Islam memberikan garis yang benar, jalan yang benar. Diharamkan perkara-perkara yang akan merusak hubungannya dengan orang lain, akan merusak diri pribadinya, merusak keluarganya. Maka diharamkan, ada perkataan yang diharamkan, ada tindakan diharamkan, ada makan yang diharamkan, ada keyakinan yang diharamkan. Karena itu akan membuat manusia tadi rusak, menderita, celaka, dan sengsara. Baik, maka keyakinan kepada ajaran agama itu yang perlu ditanamkan kepada diri kita. Bahwa kalau kita merasa dengan mengambil hak orang lain akan menjadi puas, akan bahagia, akan sempurna, dan semacamnya, itu adalah suatu persepsi yang sangat keliru di mata agama. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini demi untuk apa? Untuk terrealisasinya kebahagiaan bagi manusia itu di dunia ini. Nah, segala tindakan, ucapan, perbuatan yang di dalam agama ini atau hal yang diharamkan, setiap hal yang diharamkan dalam agama ini, efeknya sangat buruk bagi diri seorang tersebut, bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Maka oleh sebab itu, mesti ya tujuan pendidikan yang mutlak harus ada selalu di dalam nilai-nilai pendidikan adalah menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan, keterampilan semata, kalau itu hanya dalam nilai pendidikan kita tanamkan tanpa menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada peserta didik, maka tidak akan lebih ya peserta didik kita seperti sirkus yang bisa dilatih ya untuk berbuat macam-macam hiburannya. Demikian pula manusia tadi. Kalau sekedar hanya yang dilatih otaknya, keterampilannya, kecerdasan, kecerdasan logikanya ya, kecerdasan, keterampilan, tapi tidak kecerdasan iman dan hatinya dibangun, ini sangat musibah besar dalam kehidupan kita. Maka kita lihat banyak orang berpendidikan tinggi ya, tetapi tingkah laku, pembicaraan, dan sikapnya jauh dari nilai-nilai norma agama. Kita melihat bagaimana orang jijik mendengar kata-katanya, bagaimana orang kesal melihat ucapan-ucapannya dan tingkah lakunya. Nah, baik dalam tindakan kata-katanya di media sosial, yang memojokkan orang lain, menghinakan orang lain, yang ingin menyentuh orang lain dengan kata-katanya. Ya, dan itu menunjukkan bahwa dia manusia-manusia yang tidak terdidik ya secara iman dan takwanya. Terutama orang-orang yang merendah-rendahkan ketika orang berpegang teguh dengan ajaran Islam, diejek, diolok-olok, ya, itu sebetulnya jiwanya lagi galau, jiwanya lagi rusak, sehingga kerusakan itu timbul di mulutnya, ya, dalam sikapnya, dituangkan dalam bentuk tulisan dan kata-katanya di media-media sosial. Nah, ini perlu kita waspadai tidak sedikit, ya, bagaimana kita lihat pembulian, hater-hater dan berbagai bentuk pembulian terhadap orang lain, baik terhadap tokoh atau yang lain. Ini sikap siapa sebetulnya? Ini bentuk suatu sifat yang menggambarkan bagaimana kerusakan moral ya di tengah masyarakat kita. Ketika adanya pembelaan terhadap pelaku-pelaku yang jahat, bukan malah diluruskan, bukan malah dibenarkan, tapi malah terjadinya pembalasan-pembalasan atas sebuah kesalahan dengan pembalasan-pembalasan yang tidak setimpal. Nah, baik. Oleh sebab itu Islam mengharamkan pembunuhan atau juga mengharamkan perbuatan berlebih-lebihan dalam ibadah saja. Rahbana, rahbaniyah, itu orang menjadi fokus kepada agama, tidak memperhatikan urusan kesehatan, makanan, urusan dunia. Juga bukan demikian. Allah tidak menyuruh kita untuk menyiksa diri kita dalam bentuk beribadah. Tidak. Dan Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan, mencari ketenangan bitayibat, bersenang-senang dengan hal yang baik dari rizki, dan mengharamkan yang keji-keji. Ya, karena tidak akan bahagia dalam hal yang keji-keji itu. Ya, kita lihat umpamanya ada orang ingin mendapat ketenangan katanya dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang umpamanya. Apa memang bawa kebaikan buat dia? Bukan. Bukan membawa kebaikan buat dia, menghancurkan dirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh beribadah kepadanya dan mengikhlaskan agama dan melarang dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, kedurhakaan. Begitu banyak dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi SAW melepas diri dari adanya orang-orang ya ingin berlebih-lebihan dalam beramal. Sebenarnya dari masa Rasulullah SAW, ya, ada tiga orang sahabat yang bertanya kepada salah seorang dari istri Nabi SAW. Dan mereka tanpa memperhatikan hak badan mereka. Islam bukan demikian juga. Islam itu adalah jalan yang betul membawakan ketenangan untuk jiwa. Tidak menyuruh untuk manusia berlebih-lebihan dalam urusan beribadah. Tidak boleh. Melebihi dari aturan yang Allah tentukan. Tidak boleh. Ya. Namun, hari-hari ini juga seorang juga salah dalam artian berlebihan. Kalau kita umpamanya tekun beribadah, tekun menjalankan ajar Islam, jago mereka, oh ini orang yang berlebihan. Itu tidak berlebihan. Yang berlebihan itu, yang radikal itu adalah melewati batas yang digambarkan Allah. Ya, yang diperintahkan Allah. Nah itu, terutama orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah itu adalah telah melewati ketentuan dan garis yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sebetulnya yang berbahaya. Tetapi selama ada aturan itu dijelaskan sesuai dengan bagaimana Rasul meminta kepada sahabat-sahabat mempraktekkan dalam kehidupan mereka, itu yang kita contoh. Jadi, kadang-kadang ada orang yang salah makna dalam mengartikan berlebih-lebihan dalam agama itu. Pemainnya tidak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Oh, dianggap ini ekstrim. Itu bukan ekstrim. Itu memang ajaran agama demikian. Karena itu akan membawa efek buruk. Agama mengharamkan hal itu. Dan tidak sedikit terjadi hal-hal, ya, memancing terjadinya perkara-perkara yang pada berujung pada perbuatan yang keji. Perzinahan, perselingkuhan, segala macamnya. Baik. Maka aturan Islam itu membawa kebaikan untuk pengikut dan juga bagi orang di luar Islam sendiri. Ya. Rahmatan lil alamin. Membawa kebahagiaan, ketenangan, rahmat untuk seluruh alam. Maka dikisahkan contoh. Salah contoh disebutkan di sini adalah tiga orang yang datang ke rumah salah seorang istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Lalu setelah diberitahu oleh istri Rasulullah SAW tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW, mereka merasa amalan mereka sangat jauh dari amal Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW kata mereka sudah diampuni dosanya yang berlalu maupun yang akan datang. Demikian beliau tekunnya beribadah. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan salah? Mestinya kita harus lebih tekun dari Rasulullah SAW beribadah. Nah begitu paham mereka. Nah begitu paham mereka memahami. Sehingga mereka ada yang mengatakan ini aku mulain wal arkut. Atau mereka mengatakan di sini, ya, amma ana fa'ini usalli lail abadan. Ya, salat sepanjang malam. Tak mau istirahat. Tak mau tidur. Ya. Pokoknya qiyamul lail terus. Nah, karena ingin apa? Mengungguli Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, dan juga yang lain mengatakan waqala akhar ana asum wala uftir. Yang lain ana asumud dahra wala uftir. Yang kedua mengatakan saya puasa setiap hari. Tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaj. Ya, abadan. Yang katakan saya akan menjauhi perempuan. Saya tidak menikah. Saya mau fokus beribadah. Nah ini tujuannya baik bukan? Baik. Wah, kalau dia berhujan, apa kalau ahli-ahli bidak sekarang kan, ini bidak hasanah. Kan baik. Kok salah kemuhal salah? Kok ingin puasa salah? Ya, kok menjauhi, bahkan memuji-muji orang yang ingin fokus untuk ibadah, dia tidak perlu butuh kepada wanita, jauh dari syahwat, gitu kan. Orang yang bisa mendirikan syahwat sehingga tidak butuh kepada wanita. Kalau secara logikanya mungkin saja, bahkan kalau di Itu pun dengan ayat lain bisa puja berhujah, bisa pula dia berhujah mungkin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, tujuan kita diciptakan Allah kan untuk beribadah. Mana salahnya? Nah, salahnya di sini adalah salahnya tidak mengikuti aturan yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ayat yang tadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak ciptakan jin manusia dan kecuali untuk beribadah kepadanya, itu bagaimana penafsiran oleh Rasulullah SAW? Apakah berartinya kita beribadah tanpa peduli dengan kesehatan, tanpa peduli dengan kesehatan tubuh dan kebutuhan tubuh kita? Tidak boleh. Inna li nafsika 'alaika haqqun. Ini dalam sebuah riwayat ketika Salman Farisi berziarah ke rumah Abu Darda. Tiba-tiba Abu Darda belum tidur, sudah qiyamul lail. Kemudian ditegur oleh Salman Farisi agar tidur dulu. Nah, kemudian juga Salman Farisi mendapati ya bahwa di mana istrinya Abu Darda dalam keadaan berpakaian lusuh, tidak tidak terlihat ada motivasi untuk digaul oleh suaminya, karena memang Abu Darda sangat tidak jarang menyentuh istrinya. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW membenarkan apa kata perkataan Salman, dan Rasul mengatakan inna li nafsika 'alaika haqq wa li ahlika 'alaika haqq wa li dayfika 'alaika haqq fa'ti kula li haqqin haqqah. Ya, dirimu punya hak. Keluargamu punya hak. Kemudian apa lagi? Tamu kamu juga punya hak, tamu kamu. Jadi tamu ya, dengan alasan ibadah, kalau tidak mau menyambut tamu atau tidak peduli dengan tamu juga bukan demikian. Islam, ikuti aturan Islam sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan dicontoh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup begitu saja. Enggak perlu tahu. Enggak perlulah melampaui apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu sudah pas, tidak perlu ditambah-tambah. Nah, kalau seandainya ada bid'ah hasanah dalam agama, ini apa lebih hasanah ini? Ada dasarnya, berpuasa ada dasarnya. Ya kan? Untuk beribadah ada dasarnya, semua ini dalilnya. Ini bukti bahwa bid'ah hasanah itu tidak ada. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, ini adalah bid'ah hasanah yang pertama boleh dalam Islam kalau begitu. Karena tidak salah. Orang ingin fokus beribadah mencari akhirat, lebih utamakan akhirat. Ya, tetapi tidak demikian. Agama kita tidak demikian. Nah, ini. Jadi untuk meraih orang yang mempelajari ilmu, orang yang beriman, dia jauh dari sifat gulu, berlebihan. Ekstrim dalam agama itu jauh dia. Nah, itu pentingnya. Jadi karena dia tahu Allah juga rahim, Allah juga tidak menghendaki manusia itu tidak peduli dengan dirinya. Oh, maka Allah suruh kulu washrabu, Allah juru kita makan dan minum, jika sakit kita berobat dan seterusnya. Ya kan? Nah, maka dibolehkan manusia itu ada hukum menikah, dibolehkan untuk menikmati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Dan sesuai dengan garisan agama. Selama nikmat itu juga tidak melalaikan, disyukuri yang tidak melalaikan dari perintah-perintah Allah, tidak melalaikan kita dari perintah Allah, tidak masalah. Nah, ini jadi orang yang beriman tadi dia tepat di dalam melaksanakan agama dan sebenarnya, gitu maksudnya. Di bagian dari buah keimanan nyata, yang nyata, ya. Baik. Kemudian, ya, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan tiga orang sahabat tersebut, Rasul bertanya kepada mereka radhiyallahu anhum, ya, kata Rasulullah SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Nah, apakah benar kalian yang mengatakan demikian dan begini, kata Rasulullah SAW? Amma wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Adakah orang lebih bertakwa dan lebih takut daripada Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tentunya. Ya, tapi Rasul bagaimana? Lakini asum wa uftir. Saya puasa juga berbuka. Wa usolli wa arkut. Saya salat malam juga tidur. Nah, itu sunnah. Itulah wajibnya kita menjalankan. Maka tidak cukup semangat berilmu beramal saja, tapi harus di ilmunya. Ilmunya bagaimana? Ilmu tentang ibadah itu sendiri dan ilmu tentang bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam mengamalkan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa atazawwaj nisa. Ya, saya juga menikahi wanita, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan mengikuti sunnahku maka tidak masuk golongku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas bahwa tadi adalah bid'ah, maka Rasulullah SAW menyebutkan faman raghiba an sunnati, maka orang yang enggan mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengatakan dia bukan termasuk kelompokku, termasuk golonganku. Maka hati-hati dalam beramal yang tidak ada dasarnya. Contoh dari Rasulullah SAW, jauhi perbuatan itu. Tidak akan pernah menjadi amal soleh sama sekali. Bagaimanapun rajinnya orang untuk melakukan, bagaimanapun pengorbanan, kesusahan untuk melakukan sebuah amal itu, tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu Wa Taala bila tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk hal yang berlebih-lebihan yang dalam istilah agama disebutkan bid'ah. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis bukan Imam Bukhari Muslim, dari hadis umumin Aisyah anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa waradun. Orang yang menambah-nambah urusan kami ini, itu agama ini, baik dalam bentuk praktek ibadah apapun saja yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW di sini, ya, fa waradun, ditolak, kata Rasulullah SAW. Allah tidak akan menerima amal itu. Ya, betapapun antusias dan ikhlasnya dia, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak akan pernah diterima. Demikian pula dalam riwayat Muslim, ya, lafadznya man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Barang siapa melakukan sebuah amalan tidak pernah kami perintahkan dan tidak termasuk urusan agama yang kami bawa, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah dia perintahkan oleh Rasulullah SAW, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati ya. Tidak cukup untuk semangat beribadah, beramal saja, tapi mesti diiringi dengan ilmunya dan sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Padinu yasmal syarhan syamikhan mutakamil. Agama ini agama yang lengkap sempurna. Ya. Ya, bidakhili jami'il asbab. Dalam agama ini telah cukup semua sebab-sebab membawa kehidupan yang bahagia. Dan jalan-jalan yang membawa menjamin untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat telah lengkap dalam agama ini. Ya. Jadi hayatan asma minha itu wataku akmal, yakni wa akibatu hafil akhirah. Dari mana orang-orang yang mengikuti ajaran agama ini yang beriman, sebenar-benar beriman, maka dia akan kehidupan yang sempurna ya di akhir kelak, dan dia akan mendapatkan balasan yang tidak setimpal dengan amalnya. Setelah amalnya bukan sebagai ganti terhadap balasan amal itu, hanya sebagai sebab saja. Bagaimana pekerjaan yang sedikit mendapat pahala yang sudah besar di sisi Allah SWT. Maka surga Allah SWT bukanlah sebagai yang bisa kita beli dengan amal. Tapi kita raih dengan rahmat Allah SWT. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah SWT itu ada dengan beribadah kepada Allah SWT. Lianal muhadadu da'il. Sesuatu yang terbatas, yang sedikit. Tidak mungkin sebagai harga untuk mendapatkan sesuatu yang begitu banyak. Ya, begitu banyak karunia Allah kelak di akhirat. Tapi walakin fadlan min Allah. Itu semua karunia dan rahmat dari Allah SWT bagi orang yang benar imannya, ya, yang benar-benar beriman dalam rukun iman yang enam tadi, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab suci, kepada rasul, hari akhirat, dan takdir baik dan buruk. Maka menjalankan setiap rukun dari rukun-rukun iman ini akan memberikan buah yang manis bagi masyarakat, bagi pribadi dan juga masyarakat. Ya, maka masing-masing rukun iman ini saling berhubungan dengan yang lainnya, saling ya berhubungan dengan yang lain. Karena li'anna ada mutasib biwahid, dan meninggalkan salah satu dari rukun iman ini ya adalah sama dengan mendustakan keseluruhannya. Ini tidak bisa diambil saya beriman kepada malaikat atau kepada rasul dan tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, tidak bisa. Ya. Semua rukun iman itu harus diyakini dengan wala yanfa'ul iman sahibuhu wala yanfa'ul iman sahibahu wala yakunu musmiran ma lam yakun iman bijamil akal. Maka iman tidak akan bermanfaat bagi orang yang beriman tersebut, bagi orangnya. Ya, tidak akan manfaat apabila tidak mengamalkan, memahami rukun iman itu secara keseluruhan, yaitu rukun iman yang enam tersebut. Nah. Dan manusia khuliqal ibtila, kita dilahirkan, diciptakan ke dunia ini adalah untuk diuji. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cipta ada kehidupan kematian agar untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amalannya. Dan juga firman Allah SWT, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia itu dari segumpal mani yang bercampur nabatalihi. Kemudian kami mengujinya. Faja'alnu samian basira. Dan kami beri dia pendengaran. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah nabatalihi. Allah uji kita. Dengan segala aturan-aturan yang Allah berikan. Dengan takdir-takdir yang Allah tentukan. Ya. Waqad kamalahu Allah Ta'ala bima huwa lazim li hadzal ibtila, dan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna yang siap untuk menerima segala ujian. Ya. Aqilan samian basiran, dia diberi akal, mendengar, melihat, mutaharikan, memiliki kemampuan untuk bergerak, memilih, ya. Dan Allah berikan kepadanya keinginan-keinginan, ya, harapan-harapan baik yang membentuk jasmani maupun rohani. Ya, dan kemudian tidak cukup demikian, bahkan Allah juga mengutus para rasul menjelaskan jalan yang lurus kepada mereka untuk dia tempuh, dia berjalan di atas mencapai kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia dan sampai kepada nikmat yang kekal abadi di akhirat kelak. Nah, kemudian juga memperingatkan manusia dari jalan-jalan yang membawa kepada azab yang pedih. Ya, peringatkan. Maka ini bagian kesempurnaan rahmat Allah, dia bentuk kesempurnaan rahmat Allah jelaskan mana yang baik, keyakinan yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar dalam Al-Quran, makanan yang benar, ya, sampai makanan pun ditunjukkan, dijelaskan mana yang diharamkan, itu semua adalah karena rahmat Allah kepada kita. Nah, maka tidak ada jalan menggapai kebahagiaan kecuali kita mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika pribadi memulai hal itu, maka setiap pribadi tadi akan tercipta masyarakat yang tentram, damai, aman, karena mereka jauh dari sifat-sifat yang tercela, perbuatan-perbuatan kezaliman, karena iman mereka mengontrol segala tingkah laku mereka. Nah, ini buah dari iman. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun." Allah berkata, ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah tidak meminta kepada mereka, aku tidak inginkan dari mereka dari rezeki dan tidak pula menginginkan dari mereka makanan, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi kau makan. Karena Allah, innallaha razzaqu qawwatil matin, sungguhnya Allah yang memberi rezeki, ya, yang maha apa namanya, perkasa lagi kuat. Maka keluar dari jalan ibadah, arti keluar dari jalan yang lurus. Ibadah yang benar itu adalah ibadah al-hasanah allati fiha al-ikhlas. Ibadah yang disebut ibadah adalah bila dilandasi ikhlas, wal-ittiba, dan mengikuti tata peraksanaan ibadah itu dari Rasulullah SAW. Inilah konsekuen makna dari kalimat syahadatain yang diucapkan oleh setiap orang ketika mau masuk Islam. Pengakuan Allah saja yang berhak diibadati, kemudian pengakuan bahwa syariat dalam beribadah itu hanya syariat yang diikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ikhlas dalam tujuan dan mengikuti sunnah di dalam menjalankan aturan-aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar Allah menguji kalian siapa kalian yang baik amalannya. Amalan yang baik itu adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebenarnya dijelaskan oleh Iyad, ya, Qadhi Iyad dan juga lain ulama lainnya. Wal ibtila' al-ikhtibar li ma'rifatil ahsanu amala bi wafaqatihi, dan bagaimana ujian terhadap amal yang baik, mengetahui amal itu baik, ya, diuji bagaimana amal yang sesuai dengan perintah, ya, wafaqatuhu li amr imtithalan wa tiba'u anin nahi wal hujur, mengikuti perintah sesuai dengan perintah dan menghindari segala larangan, ya, sesuai dengan aturan agama. Nah, itta'aduhu anin nahyi hijrana, dia menjauhi larangan dengan meninggalkannya, dengan mengikuti aturan, dengan melaksanakan aturan tersebut atau perintah tersebut. Nah, ini asar dari iman tadi. Iman itulah yang membuat orang taat kepada aturan Allah, iman itulah yang membuat orang jauh dari buat maksiat kepada Allah. Wal hadza fal iman bi jami' arkanihi wahdatun mutakamilatun murtabitatun ba'daha bi ba'din. Beriman dengan segala rukun iman itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah atau dipisahkan. Kesatuan yang sempurna yang saling bergantung, saling berhubungan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. La yughni ba'daha 'anil akhar, tidak bisa satu bagian sebagiannya yaitu menggantikan yang lainnya. Maka asar iman dan rukun iman ini, ya, dan rukun iman secara keseluruhan, ya, menimbulkan faedah, apa namanya, akan memunculkan, ya, itu keimanan yang tidak dipisah-pisahkan dari dalam iman, di rukun iman yang enam tersebut, maka akan menimbulkan pengaruh positif terhadap pribadi dan masyarakat. Tetapi masyarakat pribadi merupakan satu labinatul ula, merupakan tembok dasar terbangunnya masyarakat, dari pribadi-pribadi menjadi masyarakat. Karena masyarakat itu terdiri dari pribadi-pribadi. Maka oleh sebab itu Islam memulai dari pribadi untuk membenahi diri pribadi itu, ya. Maka oleh sebab itu aturan-aturan agama dimulai dari aturan terhadap pribadi-pribadi. Karena kebaikan pribadi-pribadi itu akan kepribadi-pribadi tersebut persoalan-persoalan tersebut akan berefek baiknya masyarakat. Nah, lalu dirinci di antara atharul iman, ya, buah manis dari keimanan itu, ya, di antaranya di sini disebutkan adalah menghidupkan hati. Beriman dengan Allah akan hati yang hidup bangkit, ya. Al-ba'itsu laha 'alal quwwa allati taraqqa biha fil madaris al-kamal. Membuat hatinya selalu bangkit untuk mencapai hal yang terbaik, tangga-tangga kesempurnaan. Ya, membuat hatinya selalu bersemangat, selalu hidup untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sampai membawanya pada tingkat kesempurnaan dalam berakhlak dan beramal. Wa wal hafidh li nufus, dia adalah motivasi untuk jiwa berakhlak, berhias dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan sifat-sifat yang baik, dan bersih dari sifat-sifat yang keji, ya, dan perkara-perkara yang jelek, ya, perkara-perkara yang rendah. Maka Allah sebutkan, "Wa man kana maytan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi." Apakah sama orang yang hidup lalu Allah hidupkan, orang yang mati lalu Allah hidupkan dia dan jadikan baginya cahaya? Dia berjalan dengan cahaya itu finnasi, tengah manusia. Ya, orang yang tadi tidak kenal petunjuk, tidak ada hidayah, tidak berilmu, Allah berikan kepada cahaya ilmu, cahaya iman. Dengan iman itulah dia bergaul di tengah-tengah manusia. Nah, orang, apakah sama dia seperti orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak punya petunjuk, yang tidak berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, tidak punya keyakinan yang benar, ya, dia bagikan orang yang berada dalam kegelapan. Laisa bi kharij minha, yang tidak mungkin mampu keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyinal kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan indah bagi orang-orang kafir itu apa yang mereka lakukan. Orang-orang kafir melihat perbuatan-perbuatan itu baik, karena dia tidak mengetahui, tidak diberi cahaya, ya, tidak mau mendapatkan cahaya yang telah Allah turun kepada para rasul, tidak mau mengikuti kebenaran yang telah Allah turun kepada para rasul. Maka mereka dalam kegelapan itu, tidak keluar dari kegelapan itu, dan mereka menganggap itulah cara hidup yang baik menurut mereka. Yang kedua, iman adalah sumber kebahagiaan, ketenangan jiwa bagi pribadi, ya, karena iman itu adalah sangat cocok dengan fitrah manusia. Ya, iman, perintah-perintah agama, semuanya sesuai dengan apa namanya, dengan tabiat, dengan fitrah manusia itu. Dia adalah sumber al-hanai was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Ya, maka kalau pribadi-pribadi tadi tenang bawaannya, nyaman perasaannya, ya, dia nggak menjalankan aturan-aturan agama yang begitu cocok dengan fitrah setiap pribadi manusia, maka akan menimbulkan sumber kebahagiaan ke masyarakat, ya, karena begitu kuat hubungannya, ya, hubungan perasaan yang membawanya untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Innaha ni'matur ridha fi kulli hal, ya, sehingga dia ketika dia memiliki sifat-sifat terpuji, ilmu dan iman tersebut, dia akan redha dengan setiap niat yang Allah berikan kepada dia, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun sulit, ya, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang maupun keadaan susah, ya, dalam keadaan bahagia maupun sedih, dia dikendalikan oleh imannya. Tadi yang kita sebutkan, beriman pada takdir baik dan buruk itu akan membuat orang mendapatkan solusi dari segala masalah hidup. Dia menemukan solusi-solusi ketika sedang bersedih, dia menemukan solusi ketika sedang sulit, apa dalam kesempitan. Ya. Imanan bi qada'illahi wa hikmati. Salah satu hal yang membuatnya itu adalah karena dia memahami bagaimana mengimani takdir dan juga meyakini tentang adanya hikmah terhadap takdir yang Allah berikan padanya. Maka Allah sebutkan dalam gambarkan dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian suka terhadap sesuatu padahal itu buruk akibatnya bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu. Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi hamba-Nya. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak tahu apa hikmah-hikmah di balik segala ketentuan dan takdir Allah yang berikan kepada kita. Ya. Maka orang-orang yang beriman jauh dari sifat sombong. Jika dia mendapat nikmat, dia senang, bahagia, ya, congkak. Tapi dia adalah menimbulkan sifatnya bersyukur. Dan juga jauh dari sifat frustasi, putus asa, ya, ketika dia dalam diuji oleh Allah, Allah dengan kesedihan, kesulitan, ya, kesusahan. Sebenarnya ya, karena Imam Muslim yang sana dari Suhaib, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ajaman li amril mu'min. Suatu hal yang mengagumkan bagi urusan orang mukmin itu adalah, inna amrahu kullahu khairun. Karena semua urusan orang mukmin itu baik. Semua urusannya baik. Walisa dhaka li ahadin illa li mu'min. Hal itu tidak akan diraih, tidak akan didapat kecuali hanya orang beriman saja. In asaba'u sarra syakar. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana kharalah. Dan itu baik baginya. Wain asaba'u darra. Jika dia timpa oleh hal yang buruk. Sabara. Fakana kharalah. Dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Jadi solusi ini. Ya, dia bersabar dan dia bersyukur. Orang mukmin yang merasakan hal ini, dia akan memiliki keyakinan tentang beriman pada baik dan buruk, ya, yang telah kita bahas. Dia akan mendapatkan ketenangan hatinya, ya, keenjoyan badannya, jiwanya tenang, badannya juga tenang, ya, yang mengisi kehidupan penuh kebahagiaan, ya, dan dia mendapatkan yang dilapisi dengan keredhaan, wasakinah mutmainnun, ya, ketenangan, ya, dan tenang kepada rahmat Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Karena Allah adalah tempat berlindungnya, tempat mengadunya, dan tempat untuk dia mencari segala kebaikan, ya, pelipur laranya, dan juga kembali membalikan ketenangan dalam keyakinan dia. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara faedah iman di sini, buah manis iman itu adalah tahrun nafsi, tahrun nufusi wasafa'uha. Bersih jiwanya. Dari sifat-sifat dengki, kianat, bohong, dusta, permusuhan, dan segala macam. Karena iman itu akan membersihkan orang-orang beriman itu dari sifat-sifat yang kotor. Mulai dari keyakinan yang menimbulkan keraguan, ya, minal awham, prasangka-prasangka, wukhurafat-khurafat, ya, maka jiwa dan fitrahnya akan bersih dari nilai-nilai khurafat, ya, takhayul, dan semacam. Naik pada tingkat di mana dia memiliki sifat yang mulia, ya, fakulun khudu'in fiha wastikanatin, maka segala yang ada dalam jiwanya adalah tunduk dan ketenangan, ya, terhadap penciptanya, wasahibul fadl alaiha, dia menyadari segala keutamaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Taala, ya, dan dia yakin kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan segala kebaikan mereka telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan, ya, maka segala kebutuhannya yang menjamin itu Allah Subhanahu wa Taala. Maka apabila seorang jiwa, ya, merasakan rasa keyakinan bahwa yang dapat memenuhi kebutuhan ketentuan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa Taala, ya, dan menjamin rezekinya, ya, dia jauh dari sifat prasangka-prasangka, ya, imajinasi-imajinasi yang sesat, ya, rasa takut yang tidak jelas, ya, atau harap-harap, ya, berharap kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk, jauh dari sifat itu dia. Ya, apakah itu dari manusia yang berkuasa, kubara al-bashar, atau mimma yakhtaru khayal, ataupun yang hadir dalam pikiran-pikirannya, ketakutan-ketakutan, ya, dan dia mimma yudhannu fi dhawahir kauniyah minal kawakib, ya, yang mereka takutkan dari apa yang timbul dari kejadian-kejadian di muka bumi ini, baik itu terhadap bintang, pepohonan, bebatuan, dia selamat dari keyakinan-keyakinan awham. Kan orang yang menyembah batu, menyembah bintang, menyembah itu kan awham, adanya sangka-sangka, duga-dugaan. Demikian pula orang yang menyembah-nyembah kubur, au minal kuburi washabiha, ya, meminta-minta kepada penghuni kubur, ya. Maka dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tidak ada sangka-sangka ketika masuk ke hutan, tidak ada pohon besar, langsung ada awham. Praduga-praduga, ada yang akan membahayakan, ada jin, ada kekuatan gaib, segala macam. Ya, praduga-praduga lahir bagi orang-orang yang tidak beriman itu kepada benda-benda mati, makhluk mati, ya, batu, pohon, segala macamnya. Nah, maka semua manusia bergantung dan berharap dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, fatazul anhum bawa'isut tanafus wal khilaf. Dan juga akan hilang di tengah mereka kehidupan-kehidupan yang persaingan-persaingan yang tidak sehat dan perselisihan-perselisihan yang menimbulkan kegaduhan. Yang keempat disebutkan faedah iman itu dari buah manis iman itu ada rasa harga diri, izzah, terhormat wal man'ah, merasa ada jaminan ya atas keselamatan dirinya. Ya, sesungguhnya orang yang beriman bahwa dunia ini adalah tempat ladang menuju akhirat, ya, beramal soleh untuk akhirat. Cuma Allah sebutkan firman-Nya, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan laksanakanlah salat kata Allah dan bayarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Tidak adalah yang kalian lakukan untuk diri kalian dari amal kebaikan, dari perbuatan yang baik, kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan, Allah melihat. Nah, ini maka dia apa? Memiliki kemuliaan jiwanya. Ya, sehingga dia mengakukan hal-hal yang terbaik untuk dirinya karena dia yakin kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga sebutkan firman-Nya lain, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarah saja nilai-nilai kebaikan, dia akan melihat balasannya. Maka ini yang selalu membuat dia untuk bersemangat melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Ini juga iman juga yang membuat dia untuk menghindari segala keburukan, kejahatan, ya, sekecil apapun, karena imannya meyakini bahwa akan ada pertanggungjawaban terhadap segala bentuk tindakan itu. Nah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan sebuah perbuatan buruk walaupun sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Nah, dan orang yang beriman, ya, benar-benar yakin sesuatu yang Allah tidak takdirkan, ya, untuk menimpanya, tidak akan pernah menimpanya. Dan apa yang telah Allah takdirkan menimpanya, tidak akan pernah meleset. Ya. Maka dia hilang dari dirinya rasa ketakutan-ketakutan yang tidak jelas. Ya, karena segala keburukan dan apanya itu hanya Allah yang menentukan. Ya, maka dia tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tidak reda untuk dirinya azullah wal hawan, kehinaan. Wala yasbir ala hazima wal adwan, dan dia tidak rela dengan kehinaan ke apa namanya juga apa namanya hazima ini, kekalahan dan permusuhan. Dia tidak rela, ya, dirinya jatuh ke dalam hal-hal tersebut. Ya, dia akan memiliki keberanian untuk membela kebenaran. Umminah ya darlana biuduh kaifa tahaqqaqat tilkal injazat al-azimah. Dari sini kita melihat bagaimana keberhasilan-keberhasilan luar biasa itu diperoleh, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga para sahabatnya, ketika walau seandainya kekuatan bumi ini tidak berarti di hadapan mereka, ya, sesungguhnya kekuatan bumi tidak berarti di hadapan mereka, karena iman telah masuk ke dalam diri mereka, betapapun musuh-musuh mereka berkompak, bekerja sama, ya, keyakinan yang itu tidak membuat mereka hina di hadap ancaman-ancaman musuh itu. Ya, maka karena iman telah apa namanya mendarah daging, ya, dalam hati mereka, maka mereka benar-benar merasa selalu diawasi Allah dalam segala tindakan mereka. Merasa diawasi Allah, baik Allah melihat dalam bentuk berikan pertolongan kepada mereka, ya, kemuliaan, dan mereka dalam beramal, yang mereka cari adalah semuanya adalah kebahagiaan akhirat. Sebenarnya kita ketahui bagaimana para nabi juga demikian. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berdiri di hadapan kekuatan kaumnya yang bersatu menentang mereka, tapi mereka tidak peduli dengan jumlah mereka yang banyak tersebut dan kekuatan mereka. Ini kekuatan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwa apa namanya Allah Maha Kuasa. Ya. Kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pendirian kisah, ya, kekuatan Nabi Hud dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang secara jelas, ya, menunjukkan kekuatan imannya hakiki. Nabi Ibrahim ketika dihukum oleh kaumnya dilemparkan ke dalam api, ya, dia tetap dengan sendirinya menyuarakan kebenaran di hadapan kaumnya. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya. Nah, jadi lahir pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang memiliki semangat untuk berkarya dan berbuat dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah buah dari keimanan itu ada akan menimbulkan seseorang tadi memiliki akhlak yang mulia. karena keimanan seorang terhadap kehidupan setelah mati ini, ya, akan meyakini adanya pembalasan setiap amal-amal yang dia lakukan, ya, bahwa kehidupan ini punya tujuan yang mulia, maka dia akan berbuat amal kebaikan dari melakukan perbuatan-perbuatan baik dan selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan menjauhi segala hal-hal yang buruk. Ya, watakhali anil razail, jauh lepas dari hal-hal yang hina dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku. Inilah perkara, ya, hadza min sya'nihi ayujad fardul fadil. Tentu hal ini akan timbul pribadi-pribadi yang mulia di tengah masyarakat. Jika banyak pribadi-pribadi mulia di masyarakat, maka akan lahirlah masyarakat yang mulia juga. Nah, mulia masyarakat mulia dan negara yang nahidah, negara yang maju. Ya, nah inilah, jadi membina masyarakat dalam beriman, bertakwa akan melahirkan pribadi-pribadi, ya, yang tangguh, yang pemurah, berakhlak yang mulia, suka menolong, jauh dari sifat-sifat keji, tamak, loboh, angkuh, sombong, segala macamnya. Baik. Kemudian juga di antara yang keenam ini, ya, al-jidd wal ijtihad, timbulnya pribadi-pribadi yang suka kerja keras, siap berkorban dalam berusaha, ya. Sesungguhnya orang beriman dengan qada Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hubungan antara sebab dan akibat. Nah, sebab itu perlu dilakukan, ya, akan mendapatkan akibat yang dijanjikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bukan beriman kepada takdir sebagaimana telah kita pelajari, menyerah semata tanpa melakukan sebab-sebab, tidak demikian. Ya, tetapi menyerah tawakal itu setelah melakukan sebab-sebab. Sebenarnya telah kita sebutkan pembahasan dalam pembahasan iman kepada takdir. Maka orang yang beriman kepada takdir yang benar, dia bekerja keras. Ya, karena yakin Allah itu Maha Pemberi, Maha Pemurah dan kemenolong setiap hambanya untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian, ya, Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Tawakalnya yang tinggi, tetapi dia bukan berarti menunggu tanpa berusaha, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkaitkan antara akibat dan sebab dan akibat tersebut. Nah. Dan dia akan mengenal bagaimana pentingnya amal, qimatul amal, pentingnya amal dan kedudukan amal dan keutamaannya. Ya. Wa idza anaman min tawfiqillahi insan, dan dia menyadari bahwa di antara taufik Allah, pertolongan Allah bagi seorang adalah Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mengambil sebab-sebab yang membawa kepada hal yang dicarinya. Ya. Kebaikan, iman, amal soleh, ya. Walajid kunut, dia tidak ada ditimpa oleh rasa putus asa dan kecewa, ya, yang membuat dirinya, ya, ya, dalam apa namanya, bangka, tidak akan ada jalan, ya, untuk dia jatuh kepada sifat putus asa dan apa namanya, putus asa, kecewa, ya, akibat dari apa yang diusahakannya, ya. Ya, apabila gagal, ya, dia bukan berarti harus kecewa, putus asa. Apabila suatu sebab yang dia lakukan maksimal belum berhasil mendapatkan akibatnya yang diharapkan dari sebab tersebut. Dan bila dia mendapatkan segala apa yang diusahakannya, dia jauh dari sifat ghurur wal fakhr. Ya, kesombongan dan membanggakan diri. Ya, jauh dari sifat itu dia, ya. Karena inna nala sya'a min hutamidya iman, walaupun dia mendapatkan berbagai kesenangan dunia, ya. Karena dia beriman benar, ya, ma asami musibatin fil ardi, ya, karena dia betul-betul yakin dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun musibah yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa diri kalian, illa fi kitabi min qabli an nabraha, kecuali itu telah dicatat sebelum dicatat Allah Subhanahu wa taala, sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika Allah yasir, sungguhnya perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, hikmahnya, likailah ta'asaw ala mafatakum, jangan sampai kalian putus asa terhadap apa yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, jangan kalian terlalu bahagia, sombong, congkak dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidak suka kepada orang, setiap orang yang sombong lagi congkak. Nah, itulah sekilas buah-buah keimanan yang luar biasa, ya, bagi seorang mukmin bila dia benar-benar mendalami dan meyakini, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai keimanan yang telah kita pelajari pada bahasan-bahasan kita dalam kitab ini, Ya, kalau kita lihat sekilas tentang apa yang disebutkan Syekh Abdul Rahman Sa'di, banyak sekali faedah-faedah iman itu. Ya, ada 17 yang beliau bahas dalam kitab beliau, Fi Tawdihul Bayan li Syiratil Iman. Ya, di antaranya adalah kata beliau menyebutkan, ya, bahwa iman adalah kunci segala kebaikan dunia akhirat. Kunci. Ingin dapat kebaikan di dunia, kuncinya iman, amal soleh, ya, kebaikan akhirat kuncinya iman juga. Mau terhindar dari segala keburukan yang ada di dunia di akhirat, jalan juga adalah keimanan. Maka Allah akan berikan keberuntungan bagi orang-orang beriman itu di dunia, apalagi kelak di akhirat. Nah, di antaranya kata beliau di sini adalah orang-orang yang benar-benar beriman, dia masuk ke dalam suatu golongan yang mulia, para wali Allah. Wali Allah yang khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah, ya, tingkat yang sangat mulia diraih oleh orang yang bertakwa. Ya. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala katakan para wali Allah itu adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Ya, tidak takut terhadap apa yang akan mereka lalui dalam hidup ini, ya, baik dalam menghadapi masa depan mereka di dunia apalagi masa depan mereka akhirat kelak. Dan mereka juga tidak bersedih dari kegagalan-kegagalan yang ada di dunia ini, dan ataupun nikmat yang mereka tinggalkan di dunia ini ketika mereka kelak di akhirat. Siapa mereka orang yang menjadi wali Allah ini, yang tidak ada rasa takut kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih, karena bentuk salah satu azab atau cara setan menimpakan siksaan kepada seseorang adalah, itu satu penyakit, satu siksaan yang dialami seseorang adalah takut dan sedih. Ini sebetulnya. Maka selalu setan itu menakut-nakuti kita. Kita dapat infak, ditakuti miskin. Ya, ketika dapat musibah, diberi rasa kesedihan yang luar biasa oleh dia dan semacamnya. Ya, dimotivasi kita untuk jatuh kepada hal-hal yang menyelisihi aturan agama. Nah, siapa mereka para Allah itu yang tidak ada takut dan sedih atas mereka? Itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Jadi ketika dikumpul antara iman dan takwa di sini, masuk orang beriman, kemudian mereka juga orang yang mengamalkan keimanannya, praktekkan dalam kehidupannya. Maka setiap orang beriman bertakwa, maka dia adalah wali Allah, wilayah khasah. Ya. Jadi para wali Allah itu sebagaimana yang dipromosikan oleh sebagian penceramah, ya. Penceramah bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang ditarik akal oleh Allah, atau mereka katakan orang-orang gila. Baik. Maka jika dia menjadi wali Allah, Allah akan selalu tuntun dia kepada yang terbaik dalam kehidupannya. Allahu waliyuladzina amanu. Allahu waliyuladzina amanu. Allah adalah pembela orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari segala kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dari kegelapan akhlak, kegelapan keyakinan, kegelapan tingkah laku, perbuatan kepada cahaya iman. Perbuatan amal soleh yang baik. Ya, taib. Masih banyak. Yang kedua adalah di antara buah iman, al-fawzu biridallah. Ya, bahagia, keberuntungan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi surga Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan. Maka Allah sebutkan wal mu'minu wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu sebagian mereka adalah aulia, penolong bagi yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa yaqimuna shalata, inilah mereka wali Allah itu. Mereka melaksanakan salat, wa yu'tuna zakata, membayarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhum humullah. Itulah mereka-mereka yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa'adallahu alladziina amanu afwan. Wa'adallahu al-mu'mina wal mu'minat. Wa'adallahu al-mu'mina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah janjikan untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa masakinat thayyibatan, tempat-tempat tinggal yang begitu indah. Ya, fi jannati adin, dalam surga adin. Wa ridwan, dan keridaan dari Allah Subhanahu minallahi akbar. Dan keridaan dari Allah yang lebih besar lagi karunia dan nikmatnya. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang amat besar. Nah, ini keberuntungan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman, ya. Kemudian antara orang yang beriman, ya, dia tidak akan masuk neraka kalau dia memiliki iman yang sempurna, dan dia tidak akan kekal dalam neraka jika dia membawa iman yang kurang. Ya, maka iman akan membawa keberuntungan bagi orang tersebut, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah orang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Nah, dan masih banyak sebetulnya ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi-solusi ketika orang-orang beriman itu dalam kesempitan, kesusahan, baik dari sisi musuhnya ya ataupun dalam kehidupan ini, Allah akan berikan solusi dalam kesulitan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan ya pertolongan kepada Nabi Yunus, pertolongan kepada para nabi-nabinya. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim ya. Dalam kisah Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan paus ya, fi dzulumati an la ilaha wa nada. Ini di mana Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan, buat tiada yang berhak sembah kecuali Engkau ya Allah, subhanak maha suci Engkau, ini kuntu minadz dzalimin, aku termasuk orang yang membuat zalim, kata Nabi Yunus. Qala, maka Allah jawab, fastajabna lahu. Allah jawab, Allah perkenankan permohonan Nabi Yunus tersebut. Wa najainahu, dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari apa namanya penderitaan tersebut ya. Kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, oleh sebab itu jika kita ingin dibelah, kita ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bahaya dunia akhirat, jalannya adalah dengan memperkuat iman kita ya. Kemudian ya, iman adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat ya, membawa kehidupan yang baik di dunia ini apalagi di akhir kelak. Nyatakan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakari wa unsa, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falawniyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu, kata Allah, sungguh kami akan benar beri kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, hidup yang bahagia, hidup yang baik ya. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balaskan, berikan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Nah, ini banyak sekali sebetulnya ya, ada 17 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syatil Iman, ini faedah-faedah ini. Baik, barangkali ya untuk sementara itu yang dapat kita bahas ya, sekilas yang kita bahas di sini, keutamaan dan buah manis dari keimanan itu luar biasa sebetulnya, banyak sekali ya. Tinggal kita mempraktekkan, walaupun kita tidak mengetahui buah manis itu secara keseluruhan ya, tetapi maksudnya mengenal sebagian ini agar memotivasi kita untuk memupuk iman kita, untuk menjaga iman kita. Maka dengan mengenal sebagian dari manisnya keimanan, buah manis keimanan ini, di situ mudah-mudahan kita selalu ya menjaga iman kita, memupuk iman kita ya, agar selalu tetap tumbuh subur, dan kebaikan-kebaikan dari buah-buah keimanan itu akan semakin kita raih lebih banyak dan lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, jika ada pertanyaan yang masuk di Q&A Zoom, dipersilakan. HP Abi dulu akan dulu. Tafadhal. Afan izin bertanya Ustadz, di luar topik, saya ingin sekali naik haji. Alhamdulillah tahun 2017 sudah daftar ONH Plus. Namun saat ini kondisi pandemi di mana kami kekurangan biaya untuk rumah tangga, sehingga istri meminta untuk membatalkan biaya haji saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di lain hal, saya masih ada simpanan emas yang kalau dijual seluruhnya senilai 40 atau 50 jutaan, yang sebenarnya emas ini awalnya untuk melunasi kekurangan biaya haji saat menjelang keberangkatan nanti. Mohon nasihatnya Ustadz untuk permasalahan keuangan kami, apakah jual emas dahulu atau membatalkan biaya haji untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kami. Sebagai tambahan informasi, bahwa saya sudah memiliki rumah dan kendaraan, hanya saja kekurangan biaya rumah tangga yang sebenarnya masih bisa di-cover dari hasil usaha di luar gaji bulanan saya. Syukran jazakallahu khairan. Baik, sebetulnya jawabannya sudah bisa tergambar dalam pertanyaannya ya. Kan sudah masih ada biaya tercover dari usaha yang lain, dan masih ada simpanan, dan masih ada mobil. Nah, kalau berarti kita masih memiliki kemampuan untuk hal itu ya, mungkin ya kalau memang kepepet-kepepet ya tentu kita lakukan hal-hal yang bisa tetap tidak tanpa membatalkan rentenya haji kita, tapi masih ada harta-harta lain yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita, ya kan? Tentu juga mengatur keuangan kita ketika kondisi keuangan mulai menipis, tentu mengatur juga keuangan dan pola hidup kita. Ya, pola hidup kita tentu tidak semestinya seperti yang sebelumnya mungkin ya, berlimpah uang semacamnya, tapi diatur. Ya, dengan tetap ya, semoga dengan kesabaran dan rencana baik itu Allah mudahkan untuk solusi kehidupan kita. Tapi hidup, ya hidup dengan cara yang lebih hemat, hidup yang lebih dengan sederhana, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja yang dilakukan tanpa hidup seperti umpamanya sedia kala berpoya-poya dan berlebih-lebihan. Jadi sebetulnya pertanyaan itu masih pemasukan dari yang lain, maka berarti ada hal-hal yang bisa didapatkan solusi dari masalah yang sudah dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz mau bertanya, apa hukumnya seseorang yang tidak percaya akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, dan juga tidak percaya adanya Imam Mahdi? Apakah sama hukumnya jika tidak percaya dengan rukun iman, Ustaz? Ya, bagian dari keimanan kepada Rasul, beriman kepada tentang apa yang Allah terangkan tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, secara umum keyakinan orang tidak percaya Nabi Isa itu akan turun, itu telah mengingkari ayat Al-Quran dan juga tentang hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan ini sangat berbahaya. Ya, berarti dia mendustakan Al-Quran dan mendustakan kabar Rasulullah SAW. Ya, maka orang ini mestinya jika melalui syubhat, mesti dia belajar, bertanya, ya, karena khawatir ini bahaya. Keimanannya berbahaya karena dia meragukan kebenar informasi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, ana punya teman yang semangat dakwah namun minim ilmunya. Hanya modal semangat saja dan sedikit sekali mengikuti kajian Ustaz Salaf. Sudah ana tegur untuk tidak berlebihan dan menyarankan untuk duduk di majelis ilmu. Namun dia mengatakan bahwasanya pemuda saat ini butuh didakwai juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Baik, ini fenomena yang mulai muncul ya. Ada orang-orang baru berhijrah, cara wudhu masih belum tepat, ya, cara sholat juga belum benar, tapi sudah bergairah menyalahkan kesana kesini. Ini juga satu fitnah dalam dakwah kita ini. Ketika mereka dibantah, tidak bisa menjawab lebih dengan ilmiah, tapi ada dengan emosional, ini tidak benar. Ya, hendaklah Anda tahu, kewajiban berdakwah itu sesuai kemampuan ilmu orangnya. Ya, bahwa kita tidak dibebani sesuatu yang bukan tugas kita. Kalau dia belum berilmu, dia tidak wajib, bahkan tidak boleh, haram dia berdakwah kalau tidak benar. Berdakwah tanpa ilmu tersebut, apa yang bisa dia dakwahkan? Ya, dia tidak mengerti jika nanti dia menjelaskan suatu masalah dan dibantah oleh orang, datang syubhat, dia tidak bisa menjawab. Nah, gimana dia? Dia akan menimbulkan keraguan dalam dirinya. Memang pemuda-pemuda butuh pada dakwah, ya ajak ustaz-ustaz untuk berdakwah, cari dai untuk kumpulkan mereka, bukan harus dia yang harus turun untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dia belum memahami secara kompleks ilmu-ilmu tersebut. Mungkin sebagian dia tahu, tetapi kan banyak kaitannya dengan permasalahan lain, sehingga kalau ada doktrin-doktrin yang kebablasan, yang berlebihan, bisa membuat orang lari dari agama ini. Nah, ini fitnah ini. Ini banyak hari-hari ini orang-orang yang baru tamat dari ma'had-ma'had biasa, tapi komunitas yang dia bentuk, komunitas yang luar biasa jangkauannya. Ya, pengikutnya bisa ribuan. Padahal dia belum kapasitasnya untuk menguasai orang sebanyak itu. Dia mungkin untuk dirinya, adik tetangganya masih belum pantas untuk menyampaikan masalah ilmu. Ini sudah berbicara masalah-masalah yang detail, masalah-masalah yang sifatnya lebih dalam, butuh kepada kecermatan, kedalaman tajam dalam ilmu, ya. Pembahasan, nah ini perlu berbahaya sekali. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang menimbulkan permasalahan di dunia dakwah. Kemudian dia menisbahkan dakwahnya itu dakwah sunnah segala macam. Ini suatu fitnah. Sehingga banyak dakwah-dakwah itu terbentur di sana-sini karena kadang-kadang ada orang yang bersemangat tapi tanpa ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah 'ala basirah, di atas ilmu. Maka para ulama menafsirkan di sini bahwa pengikut yang Rasulullah SAW itu adalah orang yang menyuruh kepada Islam dengan ilmu. Dia ilmu dan juga menyampaikan ilmu itu. Di ala basirah. Adu ilallah ala basirah. Berdakwah kepada Allah harus atas ilmu. Bagaimana dia melarang sesuatu? Maka mungkin bisa saja sesuatu yang sunnah bisa dianggap wajib kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dia malah menyuruhkan sesuatu yang sunnah yang melupakan hanya wajib. Karena ada tingkatan-tingkatan dalam menyampaikan ilmu itu. Baik dalam hukum fikihnya, akhlaknya, akidahnya. Ada pokok-pokok dari setiap ilmu. Nah, dia belum bisa mendalami masalah itu lebih benar. Ini berbahaya sekali kalau orang seperti itu. Ya, maka diperingatkan kepada teman-teman, ya, berbuat di dakwah ini di antara bentuk menyemarakkan dakwah inilah antum aktif di majlis ilmu. Ya, antum aktif di majlis ilmu bukan berarti antum sebagai proses menjadi da'i, tidak. Untuk mencerdaskan antum dalam beragama. Ya, karena untuk proses untuk menyampaikan ilmu yang sifat bicara dengan hukum segala macam itu prosesnya berbeda. Harus melalui masa yang panjang, belajar kepada ulama yang betul-betul dalam ilmunya, karena ada ilmu alatnya, ilmu bahasanya, usul fikihnya, ya, ilmu mustalah hadisnya, kemudian ilmu Qur'annya, kemudian juga mengerti dengan asbabun nuzul, macam-macam banyak hal yang harus dilengkapi untuk bicara sesuatu itu. Karena satu ayat bisa hukumnya bila diambil satu ayat saja bisa salah memahami bila tidak gabung dengan ayat yang lain. Ya, kalau dia umpamanya datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, lakin Allah yahdi man yasha." Kata Allah, engkau tidak akan bisa menunjuk orang yang engkau tanya cintai sekalipun, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau dia menafikan nafsir ayat ini adalah maksud Rasulullah SAW tidak bisa membawa hidayah mutlak sama sekali, ya, tidak sebagai orang menuntun kepada amal kebaikan, salah dia. Karena ayat lain menyebutkan innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguh ada orang menuju kepada yang lurus. Maka kalau dia tidak mempelajari berbagai ayat-ayat penafsirannya, bisa salah paham dia. Karena hidayah yang dinafikan dalam ayat ini, engkau tidak akan bisa menyebabkan orang mau menerima seruan dalil-dalil keterangan-keterangan yang kau sampaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tapi Rasulullah membawa petunjuk, nah, membawa petunjuk. Allah diberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW disebut dengan dilatul irsyad wal bayan. Rasulullah memberikan petunjuk dengan cara tuntunan dan penjelasan. Nah, itu namanya hidayah. Hidayah itu ada dua, hidayah itu taufik. Hidayah yang membuat orang mau menerima penjelasan-penjelasan dalil-dalil agama itu, keterangan-keterangan dari Al-Qur'an hadis yang mampu membuka pintu hati orang untuk menerima penjelasan itu hanya Allah. Tapi Rasul memiliki kemampuan untuk menyampaikan hidayah dengan dalil hujah-hujah yang muqni'ah, hujah-hujah yang kuat. Iya, betul. Rasulullah juga. Innaka la tahdi. Maka Allah kata, sungguh engkau adalah orang yang menunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, banyak sekali ayat-ayat. Kalau dia tidak mempelajari ilmu dengan baik, ya, akan ketika ada orang yang mencoba mengkanter penjelasan dia, kadang-kadang dia bingung. Nah, itu bukan membuat orang semakin mengikuti kebenaran, tapi membuat orang ragu kebenaran, bahkan dia sendiri juga bisa jatuh kepada keraguan dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Berwafik Ustaz. Sementara dari chat sudah tidak ada Ustaz. Baik, demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, insyaallah nanti akan kita komunikasikan kajian kita berikutnya. Ya, alhamdulillah untuk kitab ini sudah selesai. Ya, ada kitab yang lain sebetulnya jika para jamaah masih tetap ingin berkenan kita lanjutkan pelajaran kita, masih ada kitab lain, masih kitab Tauhid. Ya, insyaallah nanti kita kirim yang terjemahan ke seperti yang telah lalu, ya. Ada kitab Tauhid yang lain, tapi pembahasannya berbeda. Ya, insyaAllah, jika jemaah berkenan untuk melanjutkan, kalau tidak, ya, berarti ini adalah jumpa kita terakhir dalam bahas pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas segala kehadiran dan perhatian antum semua. Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.